Jika kita mempunyai masalah, apakah boleh curhat kepada ustaz? Dan apa hukumnya jika mengidolakan ustaz tertentu karena ilmunya? Seseorang menyampaikan masalahnya kepada ustaz boleh saja, selama dalam batasan-batasan yang dibenarkan. Iya. Mengidolakan seorang ustaz karena ilmunya, ini sebab yang benar. Karena ilmu, sebab yang benar. Karena ketakwaannya, sebab yang benar. Iya. Itu sebab-sebab yang benar. Tetapi ingat, kalau memang karena ilmu, maka apa? Kita akan bersikap di atas ilmu. Jangan sampai taklid, buta. Baik.